daripada fitnatun tadum, daripada fitnah yang terus menerus. Nah, ada pertanyaan? Jazakumullahu khairan, rahimtumuna, berarti kalian merahmati saya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.